Oke, masih kembali bersama Wahana Musik. Kalau kita dengerin musik dangdut, kalau nggak goyang, nggak seger ya. Kita goyang-goyang, bersabarlah. Goyang harus sabar, bersabarlah bareng bersama Ayu Arsita. Yuh!